أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين Wahai orang-orang yang beriman, perangilah oleh kalian orang-orang kafir dari kalian. Waliyajidu fikum ghilzah, dan hendaknya kalian bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Wa hadza aidan irsyadun akhar. Ini juga bimbingan yang lainnya dari Allah Azza wa Jalla. Ba'lama arsyadahum ila tadbir fi man yabashirul qital. Setelah Allah Subhanahu wa taala membimbing kaum muslimin, kaum mukminin di dalam berjihad, berperang, dan siapa yang perlu diberikan pelajaran. Arsyadu min annahum yabda'una bil aqrab fal aqrab. Maka Allah Subhanahu wa taala bimbing kaum mukminin, siapa yang berhak dimulainya. Tayyib hadza aidan irsyadun akhar ba'da arsyadun ila tadbir fi man yubashiru kitab. Allah bimbing orang-orang beriman siapa yang berhak untuk diperangi. Dimulai dengan yang pertama, yang terdekat dari yang terdekat, yaitu orang-orang kafir yang berhak untuk diperangi. Keras, kaku terhadap mereka. Keras di dalam pertempuran, peperangan. Syaja'ah wa tsabat, keberanian dan kekokohan di dalam pertempuran. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Ay wal yakun ladikum ilm annal ma'una min Allah tanzilu bihasabit taqwa. Dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya sesuai dengan ketakwaan seorang kepada kalian. Walazimu ala taqwa Allah. Oleh karena itu tetaplah, lazimlah kalian terus menerus di atas ketakwaan. Yu'inkum wa yansurkum ala aduikum. Allah pasti akan menolong kalian. Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kalian terhadap musuh-musuh kalian. Wa hadzal umum fi qawli qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Dan ini keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, perangilah oleh kalian dari kalangan orang-orang kafir. Maksus bima idza kanatil maslah fi qital ghair alladziina yarunana. Terkhusus lagi, nah, di sekeliling kalian, ya, maksusun bima kanatil maslah, lebih-lebih ketika di situ ada maslahatnya. Fi qital ghair alladziina yarunakum, di dalam memerangi selain orang-orang kafir di antara kalian. Wa anwa'ul masalih katsirah jiddan. Dan maslahat yang lain banyak sekali jenisnya, macamnya. Nah, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman untuk memerangi orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian. Nah, ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.